di sini. Lagu apa sayang? Pakai mic aja biar dengar. Pacar Dunia Akhirat. Pacar Dunia Akhirat. Susah tuh. Susah banget tuh cari pacar dunia akhirat. Kamu tuh dapat ini dari aku. Benar. Model sekarang cowok-cowok. Tau aja ya pikiranku ya. Iya benar. Iya, iya. Yuk rewo-rewo berangkatin. Nadanya udah bener Fit. Saya umumkan pada bulan. Bisa? Boleh. Pada bintang. Pada bintangnya masih pales? Iya. Pada bintang. Hati-hati di situ. Di bintangnya tadi pales. Ulang lagi. Dari awal. Enggak, pada bintang. Pada bintang. Pada bintang. Belum maksimal. Belum. Sekali lagi ulang lagi. Belum. Pada bintang. Bravo. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Dunia akhirat. Gila nanti! Enak, enak! cari kasih dunia akhirat lagi. Yang ku cari kasih dunia akhirat bareng ya. Yang ku cari kasih bisa bareng ya. Ini Fitri baru kelihatan kemampuan.